والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertanyaan. Menyuruh anak untuk sholat adalah ketika umur 10 tahun. Ini menurut tanggal masehi atau hijriah? Jawab hijriah. Nabi tidak mengenal dan tidak memakai masehi. Yang dipakai oleh Nabi adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Rajab, Syaban, Hijriah. Tidak Januari, Februari. Berarti hijriah. Atau hitungan tahun, hitungan bulan, dan seterusnya adalah hijriah. Kalau kaum muslimin memakai hitungan ini tentu lebih cepat. Tentu lebih cepat. Ya, beberapa hari. Dan ini termasuk bagian dari efisiensi ya, dalam Islam. Sebagai pegawai negeri, anak punya permasalahan tiap bulannya. Anak punya penghasilan tiap bulannya. Apa kewajiban anak tiap bulan tersebut? Berapa persenkah anak harus mengeluarkan zakat? Zakat tiap tahun. Tidak ada zakat tiap bulan. Zakat adalah tiap tahun. Jadi uang antum dari gaji itu, sisa makan, sisa beli pakaian, sisa bayar telepon dan seterusnya ditabung. Ditabung. Kalau ya pasti ditabung ya kan, tidak dihabiskan. Kalau sudah mencapai nisab 80 gram, antum hitung sendiri kira-kira 5 juta misalnya. Nah, begitu sampai 5 juta, antum tandai tanggal berapa, bulan apa. Misal 5 Syawal. Nah, ingat-ingat tuh 5 Syawal. Maka 5 Syawal tahun berikutnya, kalau sudah setahun, dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Ya. Yeah. Anak kita itu sudah terlanjur makan kayak dengan kehidupan, terus mengucapkan. Enggak ada. Suruh di ganti dengan tangan kanan saja. Yang sudah masuk sudah. Bagaimana hukumnya mengajari anak-anak menyanyi lagu anak-anak? Misalnya Balonku Ada Lima. Enggak ada manfaatnya. Ya. Yeah. Masih ada yang lain selain Balam Kuat dari ini. Ya. Ajarkan Al-Fatihah, ayat kursi, jauh lebih bermanfaat. Pembantu saya di rumah sudah mulai punya pacar. Bagaimana cara melarangnya? Gak usah dilarang, dikawinin. Ya, ini lebih baik. Dikawinkan ini jauh lebih baik, menolong dia ya, karena tidak boleh kita egois mementingkan diri sendiri. Karena pembantu ya manusia punya syahwat, maka ketika menemukan laki-laki yang sesuai mau sama mau nikahkan ya, cari pembantu lagi, atau kalau dia mau masih di situ ya, jangan dibiarkan ngobrol berlama-lama di rumah ini. Takut antum terkena akibat dari kemaksiatan itu, ya? Dan dia harus taat dengan nasihat kita, ya? Dia harus taat sebab bisa ditarik. Mengapa menulis cerpen atau novel dengan kisah dan tokoh yang direkayasa hukumnya haram, walaupun di dalamnya ada kesan-kesan dakwah? Bohong dalam Islam hukumnya haram, dan tidak boleh membuat cerita kehidupan ini kecuali Allah. Yang berhak membuat cerita kehidupan ini adalah Allah. Ya, sipulan anaknya sipulan. Oh, kecelakaan di sini dan begini, itu adalah cerita kehidupan ini. Siapa yang berhak mengarangnya, siapa yang berhak menentukannya? Allah Rabbul Alamin. Kita tidak berhak, kita hanya bisa melihat. Jadi, Dan itu jelas untuk kebohongan maka berdosa. Kita wajib memaksa orang-orang yang dalam kekuasaan kita untuk taat kepada Allah. Paksaan seperti apa yang dimaksud? Apakah paksaan secara fisik atau cukup dengan ucapan? Ucapan yang bermakna mengancam, itu adalah maksudnya paksaan. Anda kerja di tempat saya, mau pakai jilbab atau tidak? Kalau mau pakai jilbab, ya terus bekerja di kantor saya. Kalau tidak, ya silakan keluar. Nah, itu yang saya maksud. Ya, itu yang saya maksud. Tentu kalau dia butuh kerjaan, dengan terpaksa pakai jilbab. Walaupun tidak ikhlas, walaupun bukan karena Allah, biarin. Urusan dia. Urusan kita adalah memaksa dia untuk pakai jilbab. Harus. Ya. Karena memang kita bisa. Kecuali yang kita tidak bisa, misalnya teman, kerabat, tetangga, tentu kita tidak bisa. Apa dalil bahwa dosa anak atau istri ditanggung juga oleh suami? Tidak mutlak. Dosa itu karena apa? Kalau dosa itu terjadi karena kita tidak mentarbiyah, ya iya. Makna dan tafsir atau takwil dari ayat tadi, Quran buka kembali kenal. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita bimbing untuk taat kepada Allah. Kita biarkan berarti berdosa. Suami berkata, aku pulangkan kamu kepada orang tuamu. Apakah sudah jatuh talak? Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk mentalak, jatuh. Kalau niatnya untuk menalak, mentalak, jatuh. Tapi kalau niatnya bukan untuk mentalak, misalnya ada satu keperluan, ya, kita suruh istri kita sementara pulang di rumah orang tua, ya enggak. Gitu. Tapi kalau niatnya untuk mentalak, jatuh. Ini pernah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam setelah Nabi menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian ketika Nabi mau menjimaknya, si perempuan ini mengatakan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ya, Nabi dan orang ini ditipu oleh orang untuk mengucapkan seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, engkau berlindung kepada Allah dari sesuatu yang besar. Artinya tidak tepat ucapan seperti itu. Lalu Nabi tidak berkenan dengan ucapan itu. Lalu Nabi katakan kepada para sahabat, pulangkan ini kepada orang tuanya. Titik. Nabi tidak menambah lafaz talak. Tapi jatuh. Karena memang kemudian bisa. Tidak bertemu lagi dengan Nabi, tidak suami istri lagi dengan Nabi. Padahal sudah akad nikah. Ada di sini keluar hukum bahwa ucapan pulanglah sampai di sini saja, kita akhiri hubungan kita tanpa ada lafaz talak, tetapi niatnya untuk mentalak, jatuh. Ya. Tetapi yang rajih, tetapi yang jelas, ketika istri kita mengetahui lafaz itu, agar tidak timbul tanda tanya. Ya. Apa hukumnya bila istri bekerja di luar rumah tanpa ditemani suami atau pegawai? Boleh. Boleh, hukum asal boleh. Perempuan istri bekerja di luar rumah, boleh. Asal tidak di luar kota. Dengan syarat, bagaimana yang sering kita bahas, satu, tidak ada keluar. Dua, tidak ada istilah. Tiga, pekerjaannya halal. Empat, diizinkan suami. Jika ada produk makanan atau minuman yang belum mendapat sertifikat halal, apakah boleh memakannya? Boleh. Boleh. Ya. Sesuatu yang haram itu adalah yang jelas. Apa ini daging babi? Apa ini khamar? Apa ini darah? Apa ini makanan hasil curian? Gitu. Maka yang diperkirakan hasil curian, diperkirakan hasil riba, diperkirakan tercampur ini dan itu, maka halal. Mana dalil? Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang makan oleh perempuan Yahudi dan beliau makan. Padahal beliau sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi rata-rata mayoritas usahanya adalah riba. riba. Maka dimungkinkan makanan yang dimakan oleh Nabi ini hasil riba. Tapi Nabi tetap saja makan. Ya, karena dimungkinkan. Yang jelas haram, tidak boleh kita makan, jelas. Ini hasil riba. Si perempuan itu bilang, nah baru itu haram. Ustaz, tolong nasihati anak yang masih suka nonton sepak bola di televisi. Ya udah, nggak usah nonton lah. Matiin TV ya. Udah. Apakah ziarah kubur ke makam orang tua termasuk amal baik terhadap orang tua? Ya. Ya, ziarah kubur adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini termasuk perbuatan baik seorang anak terhadap orang tua. Ya, tapi harus diingat bahwa di dalam ziarah kubur ada adab, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya, jangan memakai sendal atau sepatu ketika masuk area kubur. Jangan menginjak dan berdiri di atas kubur. Ya, menembok kubur dan seterusnya. Ya, dan doakan kebaikan untuk ahli kubur. Ya. Makam harus diperpanjang apa izinnya, Pak? Enggak ada. Ngapain panjang-panjang? Enggak ada. Kalau tidak diperpanjang, apa sanksinya? Apa resikonya? Ya. Ya nggak masalah, ya memang seperti itu, makam itu harus seperti itu. Sebab kalau tidak ditumpuk, ya baki itu ya sudah habis. Sifat makam seperti itu. Jadi mayat yang lama, yang kira-kira sudah menjadi tulang, boleh ditumpuk dengan mayat berikutnya. Nggak masalah. Ya. Tidak boleh. Haram. Menyengaja safar untuk ibadah tidak boleh. Ziarah kubur bagian dari ibadah. Tidak ada ibadah dengan cara safar. Kalau mencari ilmu dengan cara safar boleh. Ya. Sholat, baca Al-Qur'an, ziarah kubur. Apalagi dengan cara safar. Saya mau sholat di tempat anu, saya mau ziarah kubur ke sana, saya mau baca Al-Qur'an tempat anu, dengan safar keluar kota tidak boleh. Nah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang Bukhari, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh ada perjalanan yang dimaksud perjalanan ibadah kecuali menuju tiga masjid. Nah, perkataan masjid menunjukkan ibadah. Maka keliru orang yang mengatakan berarti kita tidak boleh ke Australia, tidak boleh ke Jepang, tidak boleh ke New York, yang boleh cuma Madinah, Mekah, Palestina. Keliru. Boleh ke Jepang, boleh ke Amerika, asal niatnya bukan ibadah. Dan jangan mukim di sana. Gitu. Yang tidak boleh, sengaja beribadah ke makam Sunan Gunung Jati misalnya. Mau ibadah saja, mau sholat saja, mesti ke Masjid Demak misalnya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, tapi sengaja sholat di Masjid Nabawi, mengumpulkan uang untuk ke sana, nah, ini boleh. Ini sunnah. Ya. Apakah ada batasan umur untuk mumayyiz? Itulah benar ulama. Mumayyiz itu berapa? Ada yang mengatakan 7 karena berdasarkan sabda Nabi, ajari anak-anakmu sholat ketika 7 tahun. Ya, tapi ya perkiraan. Karena dalil harus ada ta'in dari Nabi. Mumayyiz adalah umur sekian. Ada yang berpendapat 10, macam-macam. Ya, tapi ya sekedar pendapat. Secara dalil qat'i tidak ada. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah tergantung si anak. Gitu. Ada kalanya anak umur 7 tahun tapi malu kelihatan pahanya misalnya. Dia pendiam, dia nurut, dia malu kencing sembarangan. Ada. Insyaallah tidak memayu. Ada umur 9 tahun ya kencing di mana-mana, ya masih, ah kan ada kadang-kadang. Nah, beda-beda. Ah ini belum umayyi. Tergantung keadaan si anak, ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa dendam di hati karena pernah disakiti orang lain? Apakah saya perlu menemui orang itu untuk menuntaskan ganjaran di hati, atau menghindari tidak perlu menemuinya lagi karena ditakutkan kalau ketemu dia nanti akan terjadi pembicaraan? Saya takut kelepasan mendolimi dia. Ya, kalau antum takut mengucapkan ucapan buruk di hadapan dia karena antum masih menyimpan dendam, ya tidak bertemu untuk sementara, bagaimana yang Nabi katakan terhadap wasi. Ketika datang wasi, Nabi katakan untuk sementara kamu jangan menampakkan dirimu kepadaku. Ya, karena Nabi masih teringat bagaimana wasi membunuh Hamzah paman Nabi. Ya. Tapi ketika ada rasa benci, ada rasa dendam di dalam hati, kemudian antum tidak lampiaskan, enggak apa-apa, karena manusia. Ya, antum pernah dicaci maki, difitnah, tentu antum benci kepada si fulan itu wajar, namanya manusia. Yang penting antum tidak balas caci maki, antum tidak balas memfitnah dia, itu yang penting. Ya, adapun perasaan dalam hati, Allah tidak akan menghukumnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dari saya seorang guru matematika. Apakah kita tidak boleh mengajarkan membuat pintar siswa-siswa non muslim tentang ilmu yang seperti ini? Maka tidak ada larangan, tidak ada larangan, kecuali ilmu-ilmu yang memang bisa dimanfaatkan oleh non muslim untuk menghancurkan kaum muslimin, misalnya ilmu tentang senjata misalnya. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama, ya. Tapi hal-hal biasa seperti matematika dan seterusnya tidak masalah. Anda pernah dengar jika sholat jenazah harus diperbanyak saf ke belakang. Bagaimana bila saf pertama belum penuh atau belum mentok ke tembok, tetapi sudah dibuat saf berikutnya? Bukan memperbanyak saf ke belakang. Tiga staf, minimal 3 staf. Maka jika ada 9 orang, ya bikin 3-3-3 gitu. Jadi disunahkan 3 staf atau lebih. Jadi kalau sudah 3 staf, maka ya sudah, penuhkan saja. Ya. Kalau sedikit, dibikin 3 staf. Saya kuliah di Fakultas Hukum, sampai saat ini saya sendiri masih bimbang bagaimana setelah saya lulus nanti. Timbul dalam diri saya ide untuk belajar bahasa asing yang saya niatkan untuk hari depan saya, yaitu mencari pekerjaan dengan keahlian bahasa. Itu lebih baik, ya. Tapi jangan lupakan bahasa Arab, ya, lebih baik daripada antum belajar hukum yang jelas hukum Tauhid, bukan hukum Al-Quran dan Sunnah. Kecuali hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, misalnya tentang sesuatu yang Al-Quran tidak mengatur, As-Sunnah tidak mengatur, ya, tentang pertanahan dan apa seperti itu, ya. Tetapi tentang hukum-hukum pidana dan seterusnya, tentu jelas itu hukum Tauhid. Antum yang sudah masuk, mumpung belum terlanjur, carilah jurusan lain. Ya. Dan banyak nasihat dari para masyayikh kita kepada anak-anak muda salaf untuk mempelajari ilmu kedokteran, ya, teknik, itu jauh lebih bermanfaat. Itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, daripada ilmu-ilmu seperti itu. Istri saya sedang hamil 5 bulan. Dia masih punya utang puasa Ramadan 4 hari. Bolehkah utang puasa tersebut diganti dengan fidyah karena khawatir dengan kandungan istri? Memang begitu. Perempuan yang hamil atau menyusui, maka tidak mengqadha tetapi membayar fidyah. ya, membayar fidya. Ya. Memberi makan setiap satu hari satu orang fakir, makanan yang sesuai dengan kita. Kalau kita makan sekali makan kira-kira 7.000 misalnya, ya seharga itu. Ketika kita membaca Al-Quran surat sajdah, ketika disunahkan sujud, sujudnya sekali atau dua kali? Satu kali. Ya, yang dua kali adalah sujud sahwi. Ada pun sujud syukur, sujud tilawah, ini satu kali. Semenjak lahir hingga dewasa, belum diakikahi. Apa hukumnya dan bagaimana sikap saya? Tidak perlu akikah, ada, hanya ada di hari ketujuh. Ketika hari ketujuh belum diakikahi, selesai. Tidak ada lagi. Ya, ada pendapat hari ke-14 dan hari ke-21, ini pun dalam pembicaraan para ulama ulama. Apakah daging akikah boleh dimakan oleh keluarga yang sedang melaksanakan akikah? Boleh, sebagaimana kurban. Jadi yang bersangkutan boleh makan sekedar. Adapun yang tidak boleh makan adalah dam, ya, sebagai dam benda tidak boleh. Tolong jelaskan definisi zuhud, langkah-langkah mencapainya, tingkatan atau jenisnya. Zuhud adalah tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya, maka bukan berarti keluar dari zuhud ketika seseorang ingin beli mobil, karena dia perlu mobil. Dia pingin motor karena perlu motor untuk pekerjaan biar cepat dan seterusnya karena dibutuhkan. Dia belum keluar dari zuhud. Ya, orang yang keluar dari zuhud adalah orang yang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuh. Dia tidak butuh. Ya, itu apa rodanya diganti pelek racing. Ya, biar bagus. Dia tidak butuh itu. Kalau nggak pelek racing jalan, emang kalau pelek racing kemudian jadi lebih cepat, kemudian nggak macet dan seterusnya, dia nggak butuh itu. Nah, maka orang ini keluar dari zuhud, gitu ya. Tapi kalau butuh, misalnya yang irit, yang nyaman, ini masih tergolong zuhud, ya. Jadi zuhud adalah orang yang tidak melakukan sesuatu yang memang tidak dia tidak butuhkan, tidak perlu. Jadi orang yang zuhud selalu berpikir apa? Fungsi. Gitu. Bukan gengsi. Kalau sudah berpikir gengsi, dia sudah tidak zuhud lagi. Ya, kalau butuh ini, butuh itu, dan memang butuh. Perusahaan kita butuh ini, kita memang butuh ini. Ini masih zuhud. Ya, Allah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.